bertanya kepada beliau tentang iman, tentang Islam, ihsan. Kemudian beliau ditanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritakanlah kepadaku tentang kiamat. Maka Rasulullah menyatakan, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya, tentang kiamat, itu lebih tahu dari si penanya. Maka Jibril pun kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Maka beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitakan kepada Jibril, di antara tanda-tanda kiamat yang ini adalah masuk dari tanda-tanda kecil, antaridal amatu rabbataha. Yani budak wanita melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna ini, yakni seperti dalam syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, telah terjadinya banyak peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang di kalangan para sahabat banyak yang orang tua mereka masih kafir. Orang tua mereka masih kafir. Baik ibu mereka ataukah ayah mereka atau bapak mereka. Ketika terjadi peperangan di barisan orang kafir, orang-orang tua mereka, sementara di barisan kaum muslimin, anak-anaknya. Dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan di tangan kaum muslimin, yang tentunya tawanan-tawanan perang, tawanan-tawanan perang dari kalangan orang kafir menjadi budak kaum muslimin. Menjadi budak kaum muslimin. Termasuk kalau sekiranya orang tuanya yang kafir ini menjadi tawanan, ibunya menjadi tawanan, maka menjadi budak anaknya yang muslim. Berarti ini telah terjadi. Berarti ini telah terjadi. Subhanallah. Ribuan tahun yang lalu sudah terjadi tanda ini. Sudah terjadi tanda ini, akhwah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengabarkan di antara tanda-tanda kecil yang lainnya adalah orang sudah berlomba-lombaan dari para pengembala-pengembala, orang-orang miskin yang tidak beralas kaki, berlomba-lombaan membangun, meninggikan, melebarkan, meluaskan, memewahkan bangunan-bangunan mereka. Kenyataan telah terjadi. Kenyataan telah terjadi. Banyaknya orang sudah berlomba-lombaan untuk memewahkan bangunan-bangunan mereka, meninggikan bangunan-bangunan mereka. Sampai masjid pun sudah dimewahkan luar biasa. Syekh Muqbil pun menyatakan, di antaranya fitnah akhir zaman, beliau ungkapkan satu hadis dari Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nas bil masajid. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang pun merasa terheran-heran dengan masjid. Ya. Begitu mewahnya masjid, bukan lagi dijadikan tempat sholat, tidak lagi dijadikan tempat untuk sujud kepada Allah, tetapi justru dijadikan sebagai tempat pariwisata. Ya. Dijadikan sebagai sasaran pariwisata. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Al-Allamah Al-Hamud At-Tuwajiri menjelaskan hadis ini, yakni orang sudah berlomba-lomba memperbanyak tingkatan-tingkatan rumah mereka. Nah, memperkuat dan mengokohkannya. Wah, kalau ini kita lihat kenyataannya luar biasa. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang lainnya diantara tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan meratanya kebodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, beliau Nabi kita mengingatkan, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yaqfuru fiha al-haraj al-haraj al-qatl. Sesungguhnya di hadapan hari kiamat, yakni menjelang terjadinya hari kiamat, muncul hari-hari yang di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu fiha al-jahl, turun kebodohan, wa yurfa'u fiha al-'ilm, diangkatnya ilmu, wa yaqthuru fiha al-haraj, dan banyaknya peperangan. Peperangan demi peperangan terjadi. Pemicunya banyak. Pemicunya luar biasa banyaknya. Ya, di antara pemicunya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muqbil tadi. Banyaknya munculnya pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa baru. Juga pemicunya di antara adalah at-ta'assub al-madhhabi, fanatisme madhhab, fanatisme golongan, memecah belah umat dengan berkelompok-kelompok. Wala takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Janganlah kalian termasuk orang-orang musyrikin, di antara sifat mereka memecah belah agama dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain menyatakan, minal ladhina farraku dinahum lasta minhum fi syai. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, yang mereka berkelompok-kelompok itu, tidak ada urusan ke Muhammad terhadap mereka. Ya. Terangkatnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan biqabdil ulama, dengan dimatikannya, diwafatkannya para ulama. Ya. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yaqbidul ilma intizaan yantazi'u 'anil ibad." Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-'As, beliau Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu dengan segalus dicabut, kecuali kata Nabi, walakin yaqdil ilmu biqabdil ulama, Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yuqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sampai ketika tidak tersisa lagi orang alim, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang mereka adalah jahil, orang-orang yang bodoh, diangkat sebagai tokoh-tokoh agama, dijadikan, digelari dengan cendekiawan-cendekiawan muslim. Naam, ditokohkan seakan-akan dia ada orang alim. Taib, faftaw bighairi ilmin fadallu wa dhal, kemudian akhirnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu, sesat mereka dan mereka menyesatkan. Dan ini sunnahnya iblis, ya akhwana fi din azakumullah, adalah orang-orang yang tak berilmu, cuma pandai bicara, pandai bersilat lidah, dimunculkan mereka sebagai tokoh agama, dimunculkan mereka sebagai tokoh cendekiawan. Nah, padahal mereka adalah orang-orang jahil. Ya. Sementara orang-orang alim yang menyampaikan ilmu tidak akan pernah mereka munculkan. Tidak akan mereka ditokohkan sebagai orang yang alim agar ilmu ini tidak diketahui oleh umat. Nah, diberi gelar macam-macam, dai sejuta umat, dai apa lagi? Dikasih gelar-gelar macam-macam. Ada katanya Ustaz Cinta. Ada lagi Ustaz Gaul dan seterusnya. Memang diberikan gelar-gelar supaya terkenal kemudian ditokohkan. Sementara orang-orang yang menyampaikan ilmu, justru gelar-gelar yang dilekatkan kepada mereka, gelar-gelar yang membuat umat lari darinya, ngeri, takut. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini tanda yang lain. Para ulama telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akibatnya apa? Munculnya kebodohan. Kemudian yang kedelapan dari tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Adalah munculnya binatang-binatang buas dan benda-benda mati yang akan berbicara kepada manusia. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau Abu Hurairah menyatakan, "Bainama rajulun yasuqu baqaratan idza rakibaha fa darabaha." Tatkala seseorang sedang menggiring unta betina, sapi betinanya. Nah, kemudian dia menaiki menunggangi sapinya, kemudian dia memukulinya. Pakolat. Kemudian sapi itu justru berkata, "Inna lam nukhlaq lihada." Sesungguhnya kami diciptakan bukan untuk ini. "Innama khuliqna lilhaq." Tetapi kami diciptakan adalah untuk membajak tanah. Faqala an-nas, maka manusia-manusia pun berkata ketika itu, "Subhanallah, baqaratun takallam." Subhanallah, maha suci Allah, seekor sapi bisa berbicara. "Fa'inni uminu bihada wa'ana wa'abu bakr wa'amar wa'ma'humatam." Dan Abu Hurairah pun menyatakan, "Nam, sesungguhnya saya, Abu Bakar, Umar, mengimani hal seperti ini." Kemudian beliau pun melanjutkan, "Wa bainana rajulun fi ghanamihi idh ghada adz-dhi'ab fadhaba minha bishatin fatalaba hatta ka'annahu istanqadaha min." Beliau menceritakan, ya, ketika ada seseorang yang berada di tengah-tengah kambing-kambingnya, tiba-tiba seekor serigala menerkam seekor dari kambing tersebut dibawa lari. Ya. Maka orang tersebut mencari kambingnya tersebut. Nah, sambil berharap agar serigala tersebut membebaskan kambingnya. Naam. Faqala lahu dhib, "Hadha istanqadta minni faman la yawm as-sab'." Maka serigala tersebut pun berkata. Naam. Bahwa engkau meminta kambing tersebut dari saya. Taman laha yawm as-sab'. Maka siapa yang akan memilikinya pada hari as-sab'? Ini pada hari yang tidak ada, ya, yang akan apa ini? Mengembalanya selainku. Ikhwan fi din, yani yawm la ra'ya la ghairi. Faqala an-nas subhanallah dhibun yatakallam. Maka orang-orang pun yang menyaksikan kejadian itu berkata, subhanallah, seekor serigala bisa berbicara. Faqala, maka Abu Hurairah pun menyatakan, uminu, fa inni uminu bihadha ana wa Abu Bakr wa Umar wa mahuma. Sesungguhnya saya percaya, demikian pula Abu Bakar dan Umar dan yang bersama keduanya mengimani hal ini. Kejadian ini ya ikhwan fi din a'azakumullah, sebagaimana berdasarkan hadis tersebut, demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, menyebutkan kejadian di mana binatang-binatang berbicara. Berarti kejadian akan tanda ini telah terjadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Telah terjadi. Naam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yukallima as-siba'ul ins. Tidak akan tegak hari kiamat sampai binatang buas akan berbicara kepada manusia. Demikian pula bahkan sendal-sendal akan berbicara. Wa yukallima ar-rajula 'adabatu sawtihi wa shiraquna 'alayh. Dan cambuk seseorang, demikian pula tali sendalnya akan berbicara kepada pemiliknya. Ya. Wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dah. Bahkan nah, pahanya akan mengabarkan kepadanya apa yang telah dilakukan oleh keluarganya sepeninggal dia. Kaum muslimin a'azzakumullah. Ini tanda yang ke-8. Dari tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Yang ke-9. Dari tanda-tanda tersebut adalah terputusnya silaturahim, nampaknya kerusakan serta jeleknya di dalam bertetangga. Jeleknya dalam bertetangga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, beliau Nabi menyatakan, la takumu as-sa'atu hatta yadhhar al-fahsh wat-tafahush wa qati'atu ar-rahim wa su'ul mujawarah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nampak perbuatan keji, nah, dan nampak saling berbuat keji. Demikian pula telah terputusnya silaturahim dan jeleknya bertetangga. Al-fahsh maknanya secara umum adalah semua maksiat. Namun penggunaannya secara khusus terkadang disebutkan adalah zina dan liwat. Kalau berbicara ini, berbicara secara umum maksiat, subhanallah, kita lihat maksiat sulitnya maka kita menghindari pandangan-pandangan yang haram. Sulitnya telinga kita menghindari pendengaran-pendengaran yang haram. Sulitnya kita menghindari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Ya. Secara khusus zina. Luar biasa. Orang tidak malu-malu lagi untuk menampakkan perbuatan ini. Orang tidak malu-malu lagi untuk menampakkan ini. Terang-terangan. Sudah, bahkan sudah dilokalisasi. Ya. Bahkan orang tahu kalau mau berzina kemana. Orang ngerti kalau ingin berbuat liwat itu kemana. Karena jelasnya perkara ini. Karena jelasnya perkara ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang bisa mengklasifikasikan. Kalau kelasnya kelas tri, oh di sini. Kalau kelasnya kelas kakap, nah di sini. Nah. Bahkan dikabarkan ada satu hotel bintang berapa itu, 5 atau bintang 7. Katanya di situ tempat perzinahan kelas internasional. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Bahkan pulau khusus untuk melakukan perzinahan. Ini jelas berarti telah terjadi ya ikhwan fillah jazakumullah. Ya, kalau berbicara lagi secara umum di masyarakat. Ya. Wasilah-wasilah untuk mengarahkan orang berbuat zina luar biasa. Pakaian-pakaiannya perempuan-perempuan, ya. Yang ketat, tipis. Nah. Bahkan tak jarang orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya. Bahkan di depan matanya anaknya dibonceng oleh laki-laki bukan mahramnya. Nah. Ya, dilepas dengan senyuman. Ya. Karena tahu makan laku tomnya anak-anak. Tujib. Taran lemi anak-anak ini mau ngai. Dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang ke-9. Dan tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah perbuatan keji nampak betul. Hubungan silaturahim. Maka diantara sunnah yang ditekankan dalam agama adalah menjaga hubungan kekerabatan, mengenal nasab, agar hubungan silaturahim tetap terjaga. Ya, di antara sunnah yang seharusnya dipegang ini, kita mencari tahu, kita tanyakan siapa nasab kita, siapa keluarga-keluarga kita, di daerah ini ada enggak keluarga kita, agar hubungan silaturahim tetap terjaga. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa pamannya, bahkan tidak tahu siapa sepupunya. Nah, tidak tahu siapa kakeknya, ada yang tidak tahu siapa kakeknya. Nah, ya. Wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana bisa menyambung hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, kalau kakeknya aja enggak tahu, sepupunya aja enggak ngerti, pamannya aja enggak tahu. Baik. Ya. Maka di antara sunnah yang ditekankan adalah menjaga nasab, kita mengenal nasab kita, mengenal keluarga-keluarga kita agar hubungan silaturahim bisa kita jaga. Juga adalah su'ul mujawarah. Bertetangga sudah jelek. Gangguan-gangguan dalam bertetangga luar biasa. Tidak ada lagi kepedulian menjaga hak kehormatan tetangga. Ini bisa diakibatkan karena coba lihat. Nah, ta'awun di antara masyarakat sudah hilang. Tidak saling mengenal. Bahkan ada tetangga mungkin satu tembok, tetangga di sebelah tidak tahu siapa orangnya. Namanya siapa? Tahu? Ya? Dan su'ul mujawarah nampak betul. Su'ul mujawarah nampak betul. Ya, saling menjelek-jelekkan. Taib. Akhlak tetangga bagaimana dipengaruhi, mempengaruhi kepada anak-anak kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini pun adalah merupakan peringatan bagi kita, adalah mencari komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup bersama dengan mereka, naam bersama dengan mereka, agar kebaikan-kebaikan dalam bertetangga tetap terjaga. Tetap terjaga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian tanda yang ke-10. Ya, kalau kita mau perpanjang lebar ini tidak cukup ya, karena tanda-tanda besar masih kita belum masuk. Tanda yang ke-10 dari tanda-tanda kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah banyaknya musibah, banyaknya gempa, terjadinya penenggelaman, pelemparan, perubahan bentuk, dan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, لا تقوم الساعة tidak akan tegak hari kiamat حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل, tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu diangkat dan banyaknya guncangan-guncangan, banyaknya gempa, banyaknya musibah demi musibah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari tentang banyaknya musibah yang terjadi di masa beliau. Bahkan kalau kita baca Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengkisahkan kejadian-kejadian di masa sahabat sampai di masa beliau luar biasa. Tsunami sudah terjadi. Ternyata tsunami di Aceh itu kecil. Kalau kita baca dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tsunami pernah terjadi. Satu kota, air laut hilang. Selama 7 hari 7 malam. Kalau di Aceh berapa air laut menghilang berapa lama? Berapa puluh menit? Ada yang masih ingat? Tidak sampai sejam kayak? Hah? Kalau salah tidak sampai jam 20 menit berapa itu. Nah, ini 7 hari 7 malam. Penduduk kota tersebut semuanya turun mencari harta kekayaan yang bisa mereka ambil di lautan. Yang sudah mengering. Berapa jauhnya mereka ke tengah. Ya, pada hari ke-7 air ini datang dan menghampiri mereka semuanya ditenggelamkan. Baik. Angin panas. Ya, daerah Antakya, kota Antakya. Memburu penghuni-penghuni kota tersebut sampai tersisa tinggal berapa orang. Itu pun sudah hangus. Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai mendatangi kota tersebut dan bertanya kepada penduduk kota tersebut yang masih hidup, yang sudah seperti itu keadaannya. Beliau bertanya kepada orang-orang yang masih hidup itu dengan pertanyaan, "Ayya ma'siyatin qad fa'altumuha?" Maksiat apa yang telah kalian perbuat? Yang ditanyakan oleh beliau, maksiat apa yang telah kalian perbuat? Bukan yang ditanyakan oleh beliau berapa korban, berapa jumlah kerugian, berapa rumah hancur, berapa ternak habis, berapa jembatan roboh. Bukan itu yang ditanyakan oleh beliau. Tapi yang ditanyakan, maksiat apa yang telah kalian perbuat. Nah. Ya. Penyakit taun sudah muncul di Baghdad. Sampai-sampai. Nah. penguasa ketika itu tidak mampu untuk menguburkan jenazah-jenazah di kota tersebut. Akhirnya dimasukkan ke rumah-rumah jenazah tersebut dan ditinggal kota itu sampai berapa waktu diperkirakan tinggal tulang belulang. Barulah penguasa tersebut datang ke kota tersebut dan menguburkan tulang-tulang mereka. Kejadian aneh. Pada kejadian itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ketika memasuki sebuah rumah, tiba-tiba ada anak kecil yang wajahnya sangat ceria. Nah, seperti habis makan dan sudah kekenyangan, orang-orang pada lari. Ini orang semuanya sekota mati, tinggal tulang belulang, kok ada anak kecil? Pada takut. Ditunggu, dilihatin dari jauh. Jangan-jangan. Tiba-tiba keluar seekor anjing dari celah batu. Keluar anjing itu, anak ini datang. Nah, kemudian netek. Tahu netek ya? Ada yang tahu? Tahu semua insyaAllah. Subhanallah. Kejadian banyak sekali dalam kitab ini. Itu di masa dulu. Apalagi di masa sekarang termasuk. Masih sangat baru dalam ingatan kita kejadian Tsunami di Aceh. Muncul gempa di Jawa. Masih terasa baru gempa di Jawa, kebakaran di Kalimantan. Terip. Ya. Tanah goyang di Manado. Terjadi di daratan, terjadi di lautan, terjadi di udara. Subhanallah, musibah demi musibah muncul. Dan ini bagi orang-orang yang beriman adalah merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat. Adalah tanda akan dekatnya hari kiamat. Bukan apa-apa ya ikhwanna, ini peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan musibah demi musibah tersebut pada hakikatnya tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, timpakan kepada satu umat kecuali karena maksiat yang terjadi. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu karena Allah tidak akan pernah merubah satu nikmat yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat yang ada pada mereka. Naam, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah satu nikmat yang ada pada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Naam, maka para ulama memberikan peringatan untuk hati-hati akan perbuatan maksiat, fa innal maksiata tuzilun ni'mah. Karena sesungguhnya maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Demikian pula di antaranya adalah Rasul mengingatkan kita, yaqulu fi akhiril ummah, akan terjadi di akhir umat ini khasfun, penenggelaman. Penenggelaman, bukan khasaf di akhir zaman. Terjadi tiga penenggelaman di akhir zaman, bukan, karena itu ada tanda besar. Enam, penenggelaman yang lain, seperti disebutkan oleh para ulama. Baik, demikian pula qadab, pelemparan. Para ulama memaknai dua, pelemparan dengan benda atau pelemparan dengan ucapan-ucapan. Enam, ya, saling menghujat, hujat sana sini, sana juga menghujat sana sini, pelemparan dengan ucapan-ucapan. Rakyat menghujat pemerintahnya, demikian pula sebaliknya. Enam, kelompok ini saling menghujat dan terus-terusnya dan seterusnya. Al-qadab. Enam, ikhwan fi din azzakumullah. Kata Nabi, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang salih? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza zahar al-khabar, iya, apabila perbuatan keji telah nampak. Sumbernya ternyata maksiat. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan perbuatan maksiat ini mengkhawatirkan. Jangankan banyak orang yang melakukannya, seorang pun melakukannya mengkhawatirkan. Kejadian diratakannya oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Nabi Saleh. Ya, ketika mereka membunuh unta Nabi Saleh, fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fatawwaha. Ya, mereka membunuh unta Nabi Saleh, maka Allah meratakan mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya yang membunuh unta tersebut bukan semua kaum Nabi Saleh, tapi satu orang pemberani, tokoh mereka yang membunuhnya dan yang lainnya tidak melarangnya, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab kepada mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Ikhwana fi dinillah azakumullah. Maka dalam hal ini 10 tanda-tanda kecil telah terjadi. Telah nampak baik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan berita-berita ini, bahkan apalagi kalau di zaman kita sekarang ini. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selanjutnya, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah tanda-tanda besar. Adalah tanda-tanda besar. Ikhwan fi din azakumullah. Di mana tanda-tanda besar ini? Manakala telah muncul, maka dia akan berentetan satu persatu. Akan berentetan satu persatu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang pertama dari tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah keluarnya Al-Mahdi. Keluarnya Al-Mahdi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini mungkin kita ringkas-ringkas saja karena tinggal berapa waktu lama. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menjelaskan secara umum makna Al-Mahdi adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diberikan hidayah kebenaran kepadanya. Dan Al-Mahdi ini pun kata beliau bisa menjadi nama orang. Jadi bisa menjadi nama kebanyakan orang. Akan tetapi yang diinginkan Al-Mahdi yang merupakan tanda besar dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya Al-Mahdi di akhir zaman, di mana dia adalah keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dari jalur Fatimah radhiyallahu anha ke bawah dari jalur Al-Hasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan law lam yabqa minad dunya illa yaumun wahidun, seandainya tidak tersisa di dunia ini kecuali satu hari saja, seandainya tidak tersisa kecuali tinggal satu hari, la tawwalallahu dzalikal yauma hatta yub'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti, maka pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai Allah mengutus seseorang dari saya atau dari keluarga saya. Yuwatu, di mana dia? Naam, yuwatu ismuhu ismi, namanya sama dengan nama saya kata Nabi, wasmu abihi ismu isma abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Yamla'ul arda, yang dia akan memenuhi bumi. Naam, namanya Muhammad dan nama bapaknya adalah Abdullah, dari garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah dalam riwayat yang lain menyatakan, "La tanqadi dunya hatta yamlika al-'arab rajulan min ahli baiti yu'ati ismuhu ismi." Bahwa dunia tidak akan berakhir sampai bangsa Arab akan dipimpin oleh seseorang dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Ya. Banyak riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan ini, sampai pada hadis mutawatir, hadis yang menunjukkan munculnya Al-Mahdi di akhir zaman. Di akhir zaman, Taib memimpin bangsa Arab bukan di Danau Mawang. Ya. Taib di akhir zaman memimpin bangsa Arab dan munculnya dibaiat oleh penduduk Makkah di Masjidil Haram, bukan di mana? Ayah itu Mawang. Taib Nasrullah sallallahu alaihi, dan bukan prinsip Syiah Rawafidah yang mereka mengatakan bahwa Al-Mahdi ini Al-Muntazar dan menamakan kelompok sempalan mereka ini dengan Firqah An-Nadhir. Seperti di mana? Ah iya. Bukan saya lah ya, yang bilang. Antum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau Rasul menyatakan, Al-Mahdi min itrati min walad Fatimah. Bahwa Al-Mahdi berasal dari itrahku. Berasal dari itrahku. Ini dari sulb. Dari anak keturunan Fatimah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan Al-Mahdi ini di satu malam, sebagaimana Rasulullah dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Majah dan yang lainnya, beliau menyatakan, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allah fi lailah. Bahwa Al-Mahdi itu dari kami ahlul bait, ya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya di satu malam. Ya, di mana sifat Al-Mahdi, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Nabi menyatakan, Al-Mahdi min ajli ajlal jibha. Bahwa Al-Mahdi dari keluargaku, di mana dia nam ajlal jibha, alal jibha, yani rambutnya tiris di antara kedua sisi dahinya. Baik. Di mana rambutnya tersingkap di keningnya. Kemudian aqdal anf. Hidungnya mancung. Ya. Hidungnya mancung. Di bagian tengahnya agak tinggi. Baik. Kemudian kata Nabi, yamla'ul arda qistan wa adla, dan dia mengisi dunia ini dengan penuh keadilan. Kama muli'at jawran wa zulman, sebagaimana di masa itu dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Yamliku sab'a sinin, dan dia berkuasa selama 7 tahun. Di masa Al-Mahdi inilah nanti muncul Dajjal dan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian tempat keluarnya Al-Mahdi. Ini tempat keluarnya Al-Mahdi. Sebagaimana ya, bahwasanya riwayat-riwayat yang menunjukkan secara jelas tempat keluarnya Al-Mahdi ini tidak ada riwayat yang sahihah. Ya. Akan tetapi, ikhwan fi din azakumullah, para ulama senantiasa menjelaskan perkara tersebut. Ya. Karena perkara penting. Di antaranya berdasarkan hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan yaqtatul 'indakan zikum talata. Kulluhum ibnu khalifah, thumma la yasir ila wahid minhum. Thumma la tatlu rayat as-sud min kibr al-mashriq. Fayaqtulunakum qatlan la yaqtuluhu qawmun. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. نعم رسول menyatakan akan ada tiga orang yang akan saling membunuh memperebutkan harta kalian. Semuanya adalah anak khalifah. Kemudian harta simpanan kalian tersebut tidak akan menjadi milik seorang pun dari kalangan mereka. Dan kemudian akan muncul royah bendera-bendera hitam dari arah timur. Ada buku yang sempat saya baca, Amrul Ummah. Ya, yang ini bestseller, yang apa artinya itu prahara hari kiamat. Dia sampai memaknakan gambar bendera hitam ini kelompok Taliban di Afghan. Dari mana dia sampai ke sana? Yang jelas al-Mu'min di sini Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Nama kelompoknya di sini. Tapi yang jelas Rasul mengabarkan kepada kita, ya, dari arah timur muncul bendera hitam dan akan membunuh kalian dengan pembunuhan yang tidak pernah dilakukan satu kaum pun melakukan pembunuhan. Kemudian beliau Abu Sa'id Thauban menjelaskan, dan saya tidak lagi menghafal apa-apa saja yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitum." Kalau kalian telah melihatnya. Baik, yang maksud di sini Al-Mahdi. Maka bai'atlah dia. Bai'atlah dia. Walaupun dia, kata Nabi, habwan 'ala al-thalj, merangkak di atas es, di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Khalifatullah Al-Mahdi. Baik, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna harta benda kalian itu adalah Ka'bah. Adalah Ka'bah. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tidak akan membahas ini, perselisihan-perselisihan yang menyangkut tentang ini. Al-muhim ya ikhwan fillah na'azakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan munculnya Al-Mahdi ini sampai pada tingkatan mutawatir. Sampai pada tingkatan mutawatir. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Hasan Al-Abiri, bahwa hadis-hadis yang menyangkut tentang Al-Mahdi itu sampai pada tingkatan mutawatir. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selanjutnya, yang kedua dari tanda-tanda besar dan dia akan dibaiat Al-Mahdi ini melarikan diri dari Madinah ketika Madinah ini dipenuhi dengan kezaliman. melarikan diri ke Madinah, ke Mekah. Dan penduduk Mekah membaiat beliau menjadi khalifah. Yang kemudian orang-orang Madinah dan orang-orang ini yang lain ini ingin menyerbu kota Mekah untuk membunuh Al-Mahdi. Namun Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan pasukan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi inilah muncul Dajjal sebagai tanda besar hari kiamat yang kedua. Munculnya Dajjal la'natullah alaih. Dajjal secara lugah, berasal dari kata ad-dajjal, yakni menutupi, ya, ataukah mencampur adukkan dan seterusnya dalam makna-makna atau memberikan kesamaran yang menipu. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan al-masih ada dua makna. Makna yang pertama karena kedua matanya mamsuhah, yakni matanya ini salah satu dari matanya itu buta. Mamsuhah. Makna yang kedua dari yamsah, yakni dia mampu menyapu permukaan bumi ini, yakni berkelana permukaan bumi ini. Tidak ada satupun tempat kecuali dia datangi kecuali Makkah dan Madinah tidak mampu dia masuki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau Nabi menyatakan, beliau ibn Umar menceritakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah manusia. Fa'athna 'ala Allah bima huwa ahlu. Kemudian dia Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang hak Allah taala untuk dipuji. Tsumma dzakara dajjal, kemudian Nabi menyebutkan tentang dajjal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni undzirukum." Sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian tentang dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumah. Dan tak seorang pun nabi kecuali nabi-nabi tersebut telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang dajjal. Walakinni saqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih. Namun saya akan memberitakan kepada kalian satu berita yang belum pernah ada seorang pun nabi yang mengucapkan ucapan ini. Ucapan beliau Nabi, yakni innahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu picek, butar sebelah. Wa anna Allah laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Allah itu tidaklah buta. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala ukhbirukum 'anil dajjal haditha?" Tidakkah kalian ingin saya beritakan tentang dajjal? "Ma haddatsahu nabiyyun qaumah." Tidak ada belum seorang di mana belum pernah ada nabi yang memberitakan kepada kaumnya tentang berita ini. Berita yang akan disampaikan oleh nabi. Adapun peringatan para nabi telah sampai tentang dajjal. Para ulama menjelaskan itu menunjukkan besarnya fitnah dajjal, fitnah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hamba-hambanya. Karena banyaknya orang yang akan dikafirkan olehnya. Berita apa yang disampaikan oleh nabi? Innahu a'war. Bahwasanya dajjal itu buta sebelah, picek. Wa annahu yaji'u ma'ahu mil min jannati wan nar, dan akan bersama dia seperti surga dan neraka. Allati yaqulu inna al-jannah hiya an-nar, maka apa yang dia katakan bahwa itu adalah surga hakikatnya adalah neraka. Wa inni unzirukum, anzartukum, dan sungguh saya akan beri peringatan kepada kalian, kama anzara bihi Nuhun qawmah, sebagaimana Nuh telah memberitakan hal itu kepada kaumnya. Naam. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengingatkan, Inna Allah laisa bi'a'war, sungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Ala innal masih ad-dajjal a'warul a'inil yumna, sesungguhnya dajjal itu buta mata kanannya. Ka'anna a'inahu a'inabatun tawiyah, seakan-akan biji matanya seperti biji anggur yang menonjol. Tayyib. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang Dajjal itu sampai pada tingkat mutawatir. Naam. Sampai pada tingkat mutawatir. Al-muhim, bahwa ini adalah dalil bagi kita, orang-orang yang beriman, menunjukkan kedustaannya Dajjal yang dia mengaku sebagai Nabi yang terakhir kemudian mengaku sebagai Rabb. Sebagaimana pada riwayat-riwayat yang lain, karena tertulis pada dahinya kaf sa'a, yang dia tidak mampu untuk menghapusnya. Tidak mampu untuk menghapusnya. Ya. Dan itu mampu dibaca oleh setiap orang beriman, baik dia adalah orang beriman yang memang mampu untuk membaca atau tidak punya kemampuan membaca. Karena ini adalah fadlun min Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman ketika itu, yang tidak mengimani Dajjal. Allah berikan kemampuan untuk melihat hakikat perkara ketika itu, mampu membaca tulisan kafir di jidat Dajjal, dan sifat-sifatnya diketahui oleh orang-orang beriman. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita pun tidak menjelaskan tentang hubungannya dengan Ibnu Sayyad karena terlalu panjang. Ya. Terlalu panjang. Wallahu a'lam bis-shawab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemampuan kepada Dajjal untuk memasuki kota Makkah dan Madinah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyatakan laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal, tidak ada satu pun negeri kecuali Dajjal akan memasukinya, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. Tidak ada satu pun lorong dari lorong-lorong kota Mekah, Madinah, kecuali para malaikat berbaris-baris bersop-sop menjaganya. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. Kemudian Dajjal mengguncang kota Madinah dengan tiga guncangan. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin, dengannya Allah mengeluarkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari kota Madinah. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau senantiasa berdoa di akhir salat beliau. Dan ini adalah doa yang wajib bagi kita untuk membacanya setiap akhir salat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang pertama, wa'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kuburan. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masiihud dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Karena sungguh fitnah dajjal ini adalah fitnah terbesar yang Allah ujikan kepada hamba-hambanya. Nah, maka Nabi menyatakan ta'awwadhu billah min fitnatid dajjal, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Di antara wiqayah yang lain agar kita terhindar dari fitnah dajjal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, memberikan pula jalan keluar kepada kita. Beliau menyatakan man hafiza 10 ayat min awal surah al-Kahf usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah al-Kahf, maka dia akan dilindungi dari dajjal. Naam. Al-Imam Muslim dari Syuhabah, dari Syu'bah, beliau menyatakan bahawa yang dimaksud ini adalah akhir suratul Kahf. Al-Muhim bahawa para ulama menjelaskan kenapa di sini sebutkan suratul Kahf. Karena dalam suratul Kahf disebutkan kejadian-kejadian yang luar biasa tentang Ashabul Kahf. Sesuatu yang luar biasa, kejadian yang sangat luar biasa. Maka ketika orang-orang beriman mendapati kejadian dajjal, kejadian-kejadian luar biasa yang Allah tampakkan di tangan dajjal, maka orang-orang beriman tidak lagi tertipu, karena dia sudah tahu bahwa dalam Al-Quran saja kejadian luar biasa sudah nampak. Nah, punya kekokohan bagi orang-orang beriman, karena dalam Al-Quran banyak kejadian, terutama dalam suratul Kahfi. Naam, sesuatu yang luar biasa Allah tampakkan. Kalau dajjal seperti itu, naam, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian ya, kalau tentang Ibnu Sayyad kita tidak singgung ya. Tentang Ibnu Sayyad. Yang ketiga, ketika dajjal turun dan mengkabirkan orang-orang yang Allah takdirkan kafir dan mengikuti dajjal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Isa alaihissalam, bukan sebagai nabi akhir zaman, tetapi beliau mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan memerangi orang kafir, termasuk membunuh dajjal. Dalil yang menunjukkan tentang turunnya dajjal di dalam Al-Quran, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, Allah Ta'ala menyatakan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Nah, sesungguhnya dia, Isa, adalah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ikhwana fi din a'azzakumullah, Kiraah yang lain tentang ayat ini adalah wa innahu la'alamun lis-sa'ah. La'alamun lis-sa'ah, ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Nabi Isa adalah tanda hari kiamat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini penafsiran dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Beliau menyatakan bahwa keluarnya Nabi Isa ibn Maryam ini sebelum hari kiamat. Ayat yang kedua. Ya. Yakni surah Az-Zukhruf juga ayat 61 juga. Fa idza laqitum alladziina kafaru fa darba ar-riqab hatta idza azkhantumuhum fa shuddu al-wathaq fa imma mannan ba'd wa imma fidaan hatta tada'a al-harbu awzaraha. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan pertempuran, maka tebaslah leher-leher mereka, kata Allah. Dan apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau dengan tebusan, nam sampai peperangan terhenti. Demikian pula dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, wa inna min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Kalau Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat yang kedua tadi, mana ayat tadi? Naam. Ya, peperangan itu terjadi ketika turunnya Nabiullah Isa ibnu Maryam. Sementara ayat yang ketiga, An-Nisa ayat 159, tidak seorang pun dari kalangan ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya, nah, sebelum kematiannya, taib, dan hari kiamat, nah, akan terjadi dan Nabiullah Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Qabla mauti, ini menunjukkan bahwa ahlul kitab akan beriman qabla mauti, sebelum meninggalnya. Ini menunjukkan kejadian akhir zaman. Hadis-hadis yang lain juga banyak menunjukkan tentang akan turunnya hari kiamat. Turunnya Nabiullah Isa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini tanda yang ketiga, di mana Nabiullah Isa alaihissalam ya akan turun kemudian, ya. Ketika itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi ingin mendirikan salat berjamaah, dan beliau Nabiullah Isa ketika itu menjadi makmum di belakang Al-Mahdi dan berperang bersama kaum muslimin, sampai kemudian Allah mentakdirkan Nabiullah Isa membunuh Dajjal. Bahwa Dajjal tidak mampu berhadapan dengan Nabi Isa, Isa ibn Maryam alaihi salam, karena dia meleleh seperti garam terkena dengan air. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Dajjal dibunuh oleh Isa ibn Maryam, Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Rasulullah dalam hadis An-Nawas ibn Sam'an menyatakan fa bainama huwa kadzalik. Ya, ketika dalam keadaan seperti itu, ya, idh ba'atha Allahul Masih ibn Maryam, tiba-tiba Allah mengutus Isa ibn Maryam, fa yanzilu 'inda al-manaratil bayda. Kemudian Isa ibn Maryam turun di sisi menara putih sebelah timur, syarqiyya Dimashqa, sebelah timur kota Damaskus, baina mahrudatain, di antara dua mahrud, nam wadi'an kaffay 'ala ajnihati malakain, dia meletakkan telapak tangannya di antara sayap dua malaikat. Idza tu'ta ra'sahu qatar, kalau dia menundukkan kepalanya maka bercucuran menetes air. Naam, wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu, kalau beliau mengangkat kepalanya, naam, takarkan tetesan air seperti lu'lu, seperti mutiara. Baik. Fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsi illa mata. Tidak ada seorang orang kafir. Nah, yang kalau dia mendapati hembusan napasnya, nah, tidaklah orang kafir tersebut kecuali dia akan mati. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Dan hembusan napasnya terhenti sekiranya pandangan matanya tertuju terakhir. Yani sejauh atau seluas pandangan matanya. Naam. Ya. Fa yaqlubu bi ba'd luddin fa yaqtulu thumma ya'ti 'Isa ibn Maryam qauman la 'asamahum Allah min. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sampai dia mendapati di Babulut. Di Babulut. Dari Palestin. Naam, dan kemudian Isa ibn Maryam membunuh Dajjal. Kemudian Isa ibn Maryam membunuh Dajjal. Baik. Dan beliau mendatangi satu kaum, yani kaum muslimin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala jaga keimanan mereka. Payamsau an wujuhihim. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka. Wa yuhadithuhum bidarajatihim fil jannah. Dan memberitakan kepada mereka derajat-derajat yang Allah berikan kepada mereka ke dalam syurga. Ini tadi kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Tanda berikutnya, dari tanda-tanda besar akan kedekatan hari kiamat. Kita ringkas betul ini. Ya. Ini di zaman Al-Mahdi. Di zamannya Al-Mahdi. Ya, banyak kejadian-kejadian di masa Nabi Isa. Nah, itu banyak sekali. Ya. Adapun di mana meninggalnya wafatnya Nabi Allah Isa, itu tidak ada riwayat atau tidak ada nas dari Allah dan Rasulnya yang menunjukkan tentang tempatnya. Setelah itu kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj ini membani Adam, dari anak keturunan Adam. Walaupun ini dikhilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang ini. Tahu yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwa Ya'juj Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam berdasarkan beberapa riwayat. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Karena sifat-sifat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada menunjukkan sifat-sifat manusia. Menunjukkan sifat-sifat manusia. Wallahu a'lamu bissawab. Sebagaimana dalam hadis, diantaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaum al-qiyamah. Allah azza wa jalla akan berkata nanti pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, labbaik rabbana wa sa'daik. Ya. Bayanada bi sautin. Kemudian Nabi Adam dipanggil dengan satu suara. Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'atan ila an-nar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan dari keturunanmu, yakni penghuni neraka. Mengeluarkan dari keturunan-keturunanmu penghuni-penghuni neraka. Qala ya Rabb, ma ba'atu an-nar? Apa penghuni-penghuni neraka itu dari keturunan beliau? Qala kata Allah. Suara tersebut, Tayyib. Kullu alf min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atin wa tis'in. Dari seribu keturunan Nabi Adam, yang penghuni neraka 999. Dari 1,999 penghuni neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahina idin tad'ul hamilu hamlaha wa yashibul walid." Ketika Allah memberitakan itu di akhirat, maka pada kejadian kiamat, maka wanita-wanita hamil menggugurkan kandungan-kandungannya dan anak-anak kecil menjadi beruban. Kemudian Rasulullah membaca ayat wataron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Wallahu a'lam bissawab. Di akhir riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min ya ketika beliau melihat fasyaqqa 'ala an-nas hatta taghayyarat wujuhuhum. Berita ini membuat kegundahan kepada para sahabat sampai berubah wajah-wajah mereka. Maka Nabi menyatakan min ya'juj ya'juj wa ma'juj, yakni dari ya'juj dan ma'juj. Tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in wa minkum wahidim. Dari ya'juj dan ma'juj 999, dan dari kalian satu. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lam bis-shawab. Kalau dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 26. Juga dalam surat Al-Kahfi 6, akhir surat Al-Kahfi. Juga surat Al-Anbiya bahwa dia akan mereka akan turun dari apa ini daerah tempat-tempat ketinggian. Naam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis An-Nawas Ibnu Sam'an. Ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dan tak seorang pun, ya, dari berita-berita, dari riwayat-riwayat yang ada, tak seorang pun yang mampu membunuhnya. Tak seorang pun yang mampu membunuhnya. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan bersama kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Isa dan kaum muslimin untuk bersembunyi di Gunung Tur dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Hakata. Sampai-sampai banyaknya mereka ketika mendatangi dalam Al-Quran, ya, apa ini kelompok besar yang pertama Ya'juj dan Ma'juj ini meminum telaga danau, air danau sampai habis, sampai kelompok yang akhir mendatangi danau itu telah kering dan menyatakan bahwa dulu danau ini berair. Padahal diminum pada hari yang pertamanya mereka ini, menunjukkan jumlahnya mereka sangat besar. Jumlahnya mereka sangatlah besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, bagaimana dalam hadis An-Nawas Ibnu Sam'an. Ya. Ikhwana fi din, jazakumullah. Sampai kemudian mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ulat-ulat yang memasuki tenggorokan-tenggorokan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mati seketika. Kemudian salah seorang dari kaum muslimin yang ingin memberanikan keluar diri, memberikan diri keluar untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj, turun dari tempat persembunyian mereka dan mendapati bangkai-bangkai tersebut, bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian memberitakan kabar gembira kepada kaum muslimin dan keluarlah mereka, namun tidak ada satu pun jengkal tanah kecuali bangkai-bangkai mereka ada dan kotoran-kotoran mereka ada dan saat busuk. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan burung-burung yang melempar apa ini bangkai-bangkai mereka taib dan mengirimkan air hujan yang membersihkan taib dunia ini seperti kemudian cermin yang sangat jernih. Dan itulah masa di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemakmuran, kesejahteraan yang luar biasa di masa tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bis-shawab. Dan Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran telah jelaskan dengan banyak ayat tadi menunjukkan berada di satu tempat. Dan banyak riwayat kisah ada satu penguasa yang berusaha mencari tempat tersebut dan mereka temukan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir menjelaskan kisah beberapa penguasa mengirim pasukan khusus untuk mencari tempat Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka dapatkan, namun tidak ada kemampuan sama sekali, dan Allah tidak memberikan kemampuan untuk bisa mendaki tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Namun tidaklah kita butuhkan itu untuk mencari di mana tempat Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Yang penting kita mengimani keberadaan, keadaan Ya'juj dan Ma'juj, dan itu adalah tanda bagi kita akan dekatnya hari kiamat, dan tanda, bahkan tanda besar. Naam, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya. Yang kelima, dan tanda-tanda besar akan menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Allah taala menyatakan, hal yanzuruna illa an ta'tihumul malaika aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Dalam surah Al-An'am ayat 158 Allah Ta'ala menyatakan, apakah mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu, ya, yang tidak lain kecuali hanya kedatangan para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, ataukah kedatangan Rabbmu au ya'ti rabbuk, ataukah mereka menunggu kedatangan sebagian tanda-tanda kami, di mana kata Allah pada hari ketika datang sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman, maka usaha dia tidak lagi mendatangkan kebaikan. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa tanda-tanda yang diinginkan dalam ayat tadi, sebagaimana penafsiran para ulama tafsir, adalah dzalika hina taqlu asy-syams min maghribiha. Berdasarkan hadis Nabi, tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nah, tanda yang nampak disaksikan oleh panca indera, sebagaimana tanda pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, semuanya disaksikan oleh panca indera kita. Apalagi tanda-tanda yang kecil sudah terjadi. Ikhwan fillah azakumullah, la taqumu as-sa'atu, kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Pada tala'at wara'aha an-nas, kalau matahari telah terbit dari tempat terbenamnya dan telah dilihat oleh manusia, amana an-nasu ajma'un, maka semua ketika itu orang sudah akan beriman. Namun padahal ketika itu, haitsu la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya, di mana kalau keimanan tersebut lam takun amanat min qabl, jiwa-jiwa tersebut belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau mengusahakan kebaikan-kebaikan di masa keimanannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah tanda dari tanda-tanda besar munculnya matahari dari arah terbenamnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwana fi din, jazakumullah. Setelah itu, dari tanda-tanda besar yang lainnya yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, yakni Allah Subhanahu wa taala memunculkan dabbah, yakni binatang. Ini pun diperselisihkan di kalangan para ulama. Ini pun diperselisihkan di kalangan para ulama tentang dabbah. Bentuk binatang itu apa? Baik, pertama, dalil yang menunjukkan akan munculnya dabbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 82. Allah Ta'ala menyatakan, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Apabila ya telah jatuh perkataan kami atas mereka. Apa itu perkataan Allah? Bahwa kami keluarkan sejenis dabbah dari permukaan bumi, yang akan berkata kepada mereka, kepada mereka ya ikhwan fillah azakumullah, apa perkataan binatang tersebut? An-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya manusia dulu tidak meyakini ayat-ayat kami. Dabbah. Wallahu a'lamu bis-shawab, di mana binatang ini akan keluar dan mencap di stempel pada hidung-hidung mereka, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah ya Al-Bahili radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah mengabarkan, takhrujud dabbah, akan keluar dabbah binatang, patasimun nasa ala kharatimihim, kemudian akan mencap manusia di atas hidung-hidung mereka, thumma ya'muruna fikum, kemudian mereka ikhwan fiddin menjadikan perkara ini menjadi ramai, hatta yashtari ar-rajulul ba'ir, sampai seseorang membeli seekor unta. Fayaqul, kemudian orang lain bertanya, mimman ishtaraitah, dari mana engkau membeli unta tersebut? Fayaqulu, maka orang itu berkata, ishtaraitu min ahadil mukhallid mukhattimin, saya membeli unta ini dari salah seorang yang telah tercap hidungnya. Naam. Rasulullah mengingatkan, badiru bil a'mal, bercepat-cepatlah kalian beramal. Bercepat-cepat kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Sebelum datangnya dajjal, sebelum datangnya dukhan, asap, bukan asap yang sudah terjadi di Madinah. Di bangsa Arab, di Makkah ketika itu Rasulullah masih hidup. Bukan itu, tapi dukhan yang terjadi nanti di akhir zaman. Naam, yang menutupi seluruh bumi. Kemudian sebelum terjadinya dabbatul ardh, binatang melata di bumi ini. Kemudian tulu'us syams, terbitnya matahari di maghribiha, dari arah terbenamnya. Naam. Wa amrul 'ammah wa waisa a'adikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara umum dan waisa. Naam. Yani perselisihan yang terjadi kalangan muslimin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, tentang sifat dabbah ini diperselisihkan di kalangan para ulama, di kalangan mereka, dan ini pendapat jumhur ulama, yakni binatang yang disapih, disusui oleh unta Nabi Saleh. Nah, yang menghilang setelah terbunuhnya sapi betina tersebut. Ya, sapi betina yang dibunuh oleh kaumnya Nabi Saleh. Nah, ada binatang yang disusuinya. Ketika terbunuh induknya, sapi ini, maka menghilang binatang tersebut. Sementara perkara yang karena, jumhurlah berpendapat dalam riwayat yang lain, karena binatang tersebut mengeluarkan suara tar. Nah, ar-rogh. Dan ar-rogh ini, tarq ini tidaklah kecuali suara sapi. Wallahu a'lamu. Bisa teriakan keras, dari unta. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pendapat yang lain, yakni penggabungan seluruh jenis sifat-sifat binatang. Pendapat yang lain adalah binatang khusus atau yang memiliki sifat mampu berbicara dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian tanda yang lainnya, dari tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat, ya, adalah dukhan yang disebutkan dalam hadis yang tadi, munculnya kabut asap. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dukhan menyatakan, "Artaqib yauma taqti as-sama' bi dukhanin mubin." Tunggulah sampai langit akan membawa kabut asap yang mubin, yang nyata. Yaghshan nas, di mana seluruh manusia, yang akan meliputi seluruh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hadza adzabun alim," ini adalah azab yang sangat pedih. Kemudian manusia pun menyatakan, "Rabbana akshif 'annal 'adzaba inna mu'minun." Wahai Rabb kami, ya, jauhkanlah kami, lenyapkanlah kami dari azab ini, sesungguhnya kami adalah orang-orang beriman. "Anna lahumu dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin." Allah taala menyatakan bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sungguh telah datang kepada mereka rasul yang memberikan penjelasan. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwana fi din, sekali lagi asab yang dimaksudkan dalam ayat ini, demikian hadis-hadis, ya, baik hadis dari Hudzaifah Ibn Asid Al-Ghifari, ya, demikian pula hadis Abu Hurairah yang menunjukkan yang sudah kita baca tadi, bukan asap ataukah kabut yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tetapi kabut yang terjadi di akhir zaman. Kabut yang terjadi di akhir zaman yang meliputi seluruh dunia. Kemudian yang kedelapan, tanda-tanda besar adalah yang menunjukkan dekatnya hari kiamat yang silih berganti dan berentetan adalah terjadinya penenggelaman. Terjadinya tiga penenggelaman. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah Ibn Asid radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna lan taquma hatta tara qabla 10 ayat." Sungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelum kiamat itu 10 tanda. Wa dzakara minha, dan Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda tersebut, salasata khusuf, tiga penenggelaman. Khusfun bil masyrik, satu penenggelaman di arah timur. Wa khusfun bil maghrib, satu di arah barat. Wa khusfun bi jaziratil Arab, dan satu penenggelaman di jazirat Arab. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Ini penenggelam ya ikhwana fi din, a'azzakumullah. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummuna ummul mu'minin, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayukhsafu bil ard?" Apakah bumi ini akan ditenggelamkan? "Wa fina salihun," padahal di antara kami adalah orang-orang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza kathura al-khabath." Ya, apabila telah terjadi banyak sekali perbuatan keji. Kemudian yang kesembilan. Al-Imam Ibnu Hajar, demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa di masa beliau itu sudah terjadi penenggelaman. Sudah terjadi penenggelaman. Seperti dalam Al-Bidayah wan Nihayah sudah terjadi, sudah pernah terjadi penenggelaman. Sebagian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah terjadi penenggelaman, tapi bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diinginkan dalam hari ini yang merupakan tanda besar hari kiamat. Karena ini adalah tanda besar hari kiamat yang terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walaupun banyak sudah terjadi. Barangkali kalau di beberapa daerah mungkin di zaman kita sudah pernah terjadi ya. Naam, tanah tenggelam, ambles turun. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian yang kesembilan dari tanda-tanda besar itu, tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya api yang akan menggiring seluruh manusia. Ini pun Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan sudah banyak terjadi, sudah pernah terjadi munculnya api di masa beliau, dan ini juga sudah terjadi seperti dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, munculnya api. Kalau di zaman kita juga sudah banyak ya muncul api. Naam. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Tetapi yang diinginkan di sini adalah merupakan tanda besar di akhir zaman yang akan menggiring umat manusia. Pertama adalah hadis Hudzaifah bin Al-Asid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda kiamat yang tadi Nabi menyatakan wa akhiru dzalik, dan akhir semuanya itu. Naam, narun takhruju min al-Yaman. Api akan muncul di Yaman. Taqrudun nasa ila mahsyarihim. Ya, akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Dalam riwayat yang lain, narun takhruju fi qa'rati 'adn turahhilun nas. Api akan muncul di daerah paling bawah Aden, kota Aden, yang akan menggiring seluruh manusia. Nah, ya ikhwan fillah, dina azzakumullah. Dalam riwayat yang lain, min Hadramaut, atau min bahri Hadramaut, dari Hadramaut ataukah laut Hadramaut. Qabla yaumil qiyamah tahshurun nas, sebelum terjadinya kiamat yang akan menggiring seluruh manusia. Yang akan menggiring seluruh manusia. Wallahu a'lam bis-shawab. Dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Anna awal asyrat as-sa'ah," adapun awal tanda-tanda kiamat, "panarun tuhsyarun nas min al-mashriq ila al-maghrib," adalah api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat, dari timur ke barat. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bis-shawab. Bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Dan ini adalah tanda akhir. Tanda akhir. Yang nanti, ikhwan fillah a'azzakumullah, api ini akan menyebar. Sebagaimana dikompromikan oleh para ulama. Bahwa riwayat-riwayat tersebut dikompromikan oleh para ulama. Di mana air ini akan menyebar. Dan akan menggiring seluruh manusia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa jadi khilaf di kalangan para ulama dalam hadis ini, yakni tentang makna mahsyar. Ya. Apakah yang dimaksud dengan mahsyar di sini adalah mahsyar pada hari kiamat? Tetapi yang roji, ya, bahwa yang dimaksud dengan mahsyar di sini bukan mahsyar yang nanti tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat. Bukan itu. Tapi mahsyar tempat di mana mereka digiring oleh api tersebut di akhir zaman. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Demikian tanda-tanda yang menunjukkan kedekatan hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil sebagaimana tadi sudah kita angkat, ya, sudah muncul. Baik munculnya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi kita masih hidup, di masa para sahabat, sampai hari ini, tentunya adalah merupakan peringatan bagi kita agar senantiasa kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari akhirat, hari kiamat yang sangat dahsyat keadaannya. Insyaallah nanti akan, ya, disampaikan pada sesi yang kedua, dengan kita mempersiapkan dengan amalan-amalan saleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan di sini lewat internet di sini, ya. Pertanyaan dari Jakarta. dari Abu Khalid. Apakah Imam Mahdi nanti dari kalangan ulama? Kita tidak lewati tadi penjelasan ini, tetapi disebutkan dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah memperbaiki keadaan Al-Mahdi di satu malam. Dijelaskan oleh para ulama di mana keadaan Al-Mahdi sebelum itu tidak seperti itu. Kemudian Allah memperbaiki keadaannya di satu malam. Kemudian beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah. Wallahu a'lamu bissawab. Namun beliau melarikan diri dari Madinah karena keadaan di Madinah ketika itu dan yang lainnya dalam dipenuhi dengan apa ini ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Apakah nanti pengikut Imam Mahdi berkumpul di negeri Arab? Wallahu a'lam. Pertanyaan juga lewat internet dari Ambon. Dalam surat Al-Kahf disebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apakah ada keterangan tentang letak keberadaan mereka sekarang? Nah, seperti kita sebutkan tadi, Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wal Nihayah menjelaskan bahwasanya penguasa-penguasa dulu berusaha mencari letaknya. Saya lupa tentang letaknya disebutkan di dalam kitab beliau. Naam, sebutkan tempat tersebut, tetapi beliau mengatakan tidaklah penting bagi kita untuk mengetahui di mana letaknya. Tidaklah penting bagi kita. Yang terpenting bagi kita mengimaninya, keberadaannya, dan mengimani bahwa itu adalah tanda yang pasti akan muncul di akhir zaman yang mengokohkan keimanan kita dan mempersiapkan kita menghadapi hari akhirat, hari kiamat. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan tentang apakah Ya'juj dan Ma'juj dan manusia sudah kita jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menghadirkannya? Ya, tentunya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tentunya kita banyak tafaqquh fi din. Ya, banyak belajar, kemudian banyak bersama-sama dengan ahlul haq, ya ahlus salah, orang-orang baik. Ya, ketika kita berada di zaman fitnah, nah, kemudian juga tentunya adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar kita senantiasa dikokohkan di atas keimanan kita, di atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Ya, memang beberapa sifat-sifat Dajjal itu kita tidak lewati karena ini sudah habis waktu. Tadi saja tidak buru-buru sekali ya. Nah, kita tidak rinci. Yang mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa jelaskan secara rinci antara sifat-sifatnya. Ya, bisa dengan izin Allah, tetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kemampuan-kemampuan khawarikul adah keluar biasa sebagai ujian kepada manusia. Dan khawarikul adah yang muncul, yang Allah munculkan di tangan Dajjal, bukan sesuatu yang aneh bagi kita orang-orang beriman. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan khawarikul adah di masa nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan Allah munculkan di tangan para wali-walinya berupa karamah. Berarti baik, ketika muncul khawarikul ada di tangan, ya Allah munculkan di tangan Dajjal, bukan sesuatu yang harus memalingkan kita dari keimanan kita. Tentunya sekali lagi, ikhwanna fiddin a'azzakumullah, Rasulullah membimbing kita banyak berdoa. Karena tidak ada seorang pun di kalangan kita, tidak ada seorang pun di kalangan kita yang mampu menjamin dirinya bahwa setelah saat ini, nanti, besok, lusa, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun di kalangan kita, ya ikhwah, yang mampu menjamin dirinya dia masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang mampu menjaga dirinya, menjamin dirinya untuk masih tetap istiqamah di atas sunnah, di atas keimanannya. Tidak ada seorang pun. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sendiri yang ma'sum dijaga oleh Allah, tetap beliau setiap saat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap akhir salat, setiap waktu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kejadian-kejadian di akhir zaman nanti, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Cuma mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan berbagai macam cara, bisa dengan berbagai macam cara. Seperti dalam pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali yang tersenada, bagaimana cara kita nanti supaya selamat dari Dajjal? Sudahlah, minta pertolongan kepada Allah dari sekarang, setiap saat. Caranya nanti kita bisa selamat dari Dajjal, dari fitnahnya Dajjal, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar nanti. Kita tidak tahu hari ini bagaimana caranya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar. Nabi Allah Isa alaihi salam berdasarkan dalil-dalil yang ada, nah, Allah Subhanahu wa taala angkat. Nah, dan Allah akan menurunkannya di akhir zaman, jelas. Adapun ayat yang dijadikan dalil bahwa Nabi Isa sudah mati, yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, juga Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Ahkamil Quran, bahwa mutawaffika mematikan itu tidaklah maknanya khusus pada kematian, mati tidak hidup lagi. Bahkan tanah yang gersang tidak ada tumbuh-tumbuhan, nah, itu pun dalam lapat-lapat nas termasuk dimatikan oleh Allah. Juga tidur kita, nah, juga dalam lapat mutawafat. Baik, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, menunjukkan bahwasanya wafat tidaklah menunjukkan mati yang tidak bisa lagi, yang tidak hidup lagi, tidaklah menunjukkan. Terapalagi korina-korina dari ayat setelahnya, wa rafi'uka ilayya, Allah mengangkatnya kepada aku, mengangkatmu kepada aku. Baik, demikian pula hadis-hadis yang sampai pada tingkatan mutawatir menunjukkan bahwa Nabi Allah Isa akhir zaman akan diturunkan kembali oleh Allah, bukan sebagai seorang nabi, tetapi beliau menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan risalah beliau dan na'am memerangi orang-orang kafir, menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Wallahu a'lamu bissawab. Dari Jakarta ini, pemahaman Syiah tentang Imam Mahdi jelas ya, mereka menganggap Imam Mahdi Imam Syiah Imamiyah, yakni imam keempat mereka kalau tidak salah, dia katakan di kalau mereka sebagai Imam Mahdi. Ini adalah batin. Saya tidak tahu kalau Syiah yang ada di gua ini dia nunggu siapa. Ya. Hah? Sudah selesai. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab antum bisa tanyakan kepada asatidzah yang lain yang lebih memiliki kapasitas ilmu dibanding kami. Ini banyak sekali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu kepada kita, pemahaman yang benar kepada kita, dan terus menguatkan kepada kita semuanya di atas keimanan dan ketakwaan. Mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang salah. Kalau ada yang salah, saya berlepas diri dari kesalahan-kesalahan tersebut dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rujuk kepada Al-Haq kalau ada penjelasan yang salah. Dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kita dosa-dosa kita maupun yang besar atau yang kecil, sengaja atau yang tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma nas'alukal firdaus. Subhanakallahu walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.